tetap menanti kasih. Janganlah bimbang, aku selalu terkena kasih. Mari kemari, kasih hatiku sunyi. Janganlah kau ragu, ku tetap menanti kau.